إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة وبعد. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة صلاة جمعة برحمة الله سبحانه وتعالى، جمعة ini adalah berdasarkan kalender Hijriah tanggal 26 daripada bulan 11 atau bulan Zulqa'dah 1443, berarti menjelang tanggal 1 Zulhijjah adalah hanya dalam hitungan jam. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang kita akan dustakan? Umur kita berjalan terus, nikmat Allah terus tak terputus. Yang menjadi masalah adalah pandaikah kita menjadikan modal yang besar dan tak ternilai ini untuk semakin memperoleh nilai yang besar, bahkan bukan hanya sekedar besar tetapi abadi. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai khatib bertalian dengan akan kita masuki bulan Zulhijjah ini, merasa berkewajiban untuk mengingatkan dan menyegarkan kita sekalian dengan pentingnya hari-hari 10 yang akan kita jelang. Diharapkan tidak ada di antara kita yang masih lalai, lupa, menyepelekan, atau seolah tidak tahu, tidak mendengar, apalagi tidak tertarik dengan tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang berdagang mesti ketika mendapatkan kabar berita tentang prospek, maka dengan gegap gempita penuh spirit dan semangat berlomba meraih peluang dan keuntungan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, juga Al-Imam Ahmad, mengatakan kata beliau alaihi salatu wassalam: "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana seseorang beramal saleh di dalam hari-hari tersebut lalu Allah sangat-sangat mencintai amalan dan orang yang mengamalkan itu dibanding dengan hari-hari ini. Yang dimaksud adalah yakni al-Asra, 10 hari bulan Zulhijjah, yang akan kita jelang beberapa hari dan yang saya maksudkan dalam khutbah ini. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, sedemikian rupa besar dan agungnya pahala amal saleh di hari-hari ini, apakah juga menyaingi pahala berjihad fi sabilillah? Yang kita tahu bahwa sulit seorang dari kita memperoleh pahala berjihad di jalan Allah itu. Karena di antara pahala berjihad di jalan Allah itu, jika dia dapati, maka dia dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Bagaimana kira-kira nyawa rela ditumpahkan karena berkorban untuk meraih surga Allah yang sebelumnya tanpa didahului oleh hisab? Kenapa kamu berkata begini? Kenapa kamu berkata begitu? Allah hisab, kenapa kamu kerjakan ini? Kenapa kamu kerjakan begitu? Semua proses itu dilalui begitu saja, dan orang itu langsung berkesempatan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad fi sabilillah yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah sampai detik ini, sehingga mereka berusaha jangan ada orang yang bicara jihad. Jika orang berbicara jihad, maka buat gemetar, karena jihad itu adalah berarti radikal. Berarti bisa jadi bagian daripada perlawanan, dan itu adalah bahaya. Mereka tahu berabad-abad bahwa umat Islam itu manusia yang paling berani. Mereka tidak lagi mencari hidup untuk menikmati sekedar 1, 2, 3 suap nasi, tetapi mereka paham begitu Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu mereka langsung tanpa berpikir panjang untuk memikirkan dunia yang fana ini, karena mereka tahu pahala besar dari jihad ini adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat mendengar hadis ini dibacakan oleh Rasul bertanya, kalau begitu bagaimana dengan jihad yang kita selama ini berkorban dan berdarah-darah? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, walal jihad fi sabilillah. Hei para sahabat, wahai umat Islam, ternyata jihad fi sabilillah yang ditakuti oleh musuh, yang tidak sedikit umat Islam hari ini gemetar ketakutan juga berbicara jihad fi sabilillah, ternyata Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Sedemikian rupa Allah tahu tentang keadaan jiwa manusia yang suka dan cinta dunia itu. Kalau kalian takut mati, masih perhitungan, jangankan dengan nyawa, dengan kata radikal pun kalian takut, maka apa yang kita bisa jawab di hadapan Allah pada saat Rasulullah menawarkan, ada loh selain surga Allah itu antara lain dengan apa yang terdapat dalam hadis ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali jika seseorang pergi membawa nyawanya, bermodalkan hartanya, pergi ke medan jihad fi sabilillah, melawan menghadapi musuh-musuh Allah yang mereka tidak suka ada cahaya Allah di muka bumi ini. Bahkan mereka tidak suka ada orang yang berkata la ilaha illallah. Maka mereka berangkat sampai dengan menemui ajalnya dan tidak punya kecuali namanya. Hanya namanya saja orang itu pulang, mati, syahid karena meninggikan la ilaha illallah. Orang yang seperti ini tetap tidak akan bisa kalian saingi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu dalam khutbah yang ringkas ini saya ingin sampaikan ada berita gembira. Sepertinya tidak ada alasan kita mengelak daripada perbuatan ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata beliau melalui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Baihaqi, kata beliau, ma min ayyamin a'zamu inda Allahi wa la ahabu ilaihi minal amali fihin. Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah dan amal solehnya paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika seseorang beramal soleh di dalamnya, min hadhil ayyamil asr, dibanding dengan 10 hari ini. Apa itu? Kata Rasul, fa'aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian tahlil la ilaha illallah, mudah, wa takbir Allahu akbar, mudah, wa tahmid alhamdulillah, mudah. Satu lagi dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi min al-amalu fihinna min ayyamil ashr. Sama dengan redaksi Abdullah bin Umar pada awalnya, tetapi ada perbedaan sedikit. Kata beliau, fa'aktsiru fihinna tasbiha, perbanyaklah oleh kalian at-tasbih, subhanallah, apa susahnya, wa takbir wa tahlil, sama dengan riwayat Abdullah bin Umar. Jadi kalau disimpulkan, digabung dua riwayat ini, karena dua-duanya makbul, bisa dijadikan sebagai landasan beribadah kita kepada Allah, berarti ini adalah, kalau disingkat itu, saya suka dengan singkatan untuk mudah diingat, 4T. Yang pertama adalah tasbih, subhanallah. Yang kedua adalah tahmid, alhamdulillah. Yang ketiga adalah tahlil, la ilaha illallah. Dan yang keempat, takbir, Allahu akbar. Jadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di 10 hari Dzulhijjah besok. Mumpung belum datang, programkan apa yang kita bisa beli dari Allah. Begitu mudahnya, hanya ngomong, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus berulang-ulang. Saya kira di antara kita sepakat, tidak ada susahnya. Yang kedua, diriwayatkan oleh Hunaidah dari para istri Rasulullah, bukan hanya satu istri, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata beliau, para istri Rasul itu mengatakan begini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzil hijjati. Rasulullah itu saum 9 hari Dzulhijjah. Wa yaum Asyura, saum juga pada hari Asyura. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, saum pada 3 hari setiap bulan. Awal itsnaini minasy syahri wal khamis, dan bulan atau hari Kamis dan Senin. Saya bawakan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi tentang hadis ini. Kata beliau, qala al-ulama hadzal hadis, para ulama mengatakan bahwa hadis ini, mimma yuhimu karahata saumil asri. Ada orang yang punya pemahaman yang pemahamannya lebih cenderung kepada salah, namanya wahmun, bahwa saum 9 hari adalah makruh, tidak disukai. Wal muradu bil asri huna al ayyamu tis'ah, dan yang dimaksud dengan 10 di sini adalah 9 hari. Min awwali dzulhijjati, dari mulai awal bulan Dzulhijjah. Qalu hadza mimma yata'awwalu falaysa fi shaumi hadhihi tis'ah karahah. Yang benar tidak ada makruhnya. Bal hiya mustahabbah istihbaban shadidan la siyama tasya'u minha wa huwa yaum Arafah. Justru sangat dianjurkan saum 9 hari, terutama tanggal 9. Ya majmatin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang tanggal 9 namanya hari Arafah. Rasul bersabda, saumu yaumi Arafah ta'tasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata al-madiyah wa sanata allati ba'dahu. Saum Arafah, aku berharap bisa menghapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti dua saja saya ingin bawakan dalam khutbah ini. Satu, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Dan yang kedua adalah saum dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Terutama kalau kita belum mampu, tidak mampu, atau ada halangan, ada uzur, jangan lewatkan tanggal 9. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk mendengar apa yang diwejangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jika dibanding dengan jihad fi sabilillah yang begitu berat, maka sebenarnya ini adalah daya tawar yang lain. Maka nikmat yang mana yang kita akan dustakan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalna minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa tada bihadihi wa walahu ila yawmil qiyamah. Jamaah jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua sedikit saya menggarisbawahi apa yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, hadis-hadis yang saya bacakan, yang saya sampaikan tadi, hendaknya bagi kita sekalian bisa menumbuhkan kesadaran bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Silakan renungkan, Allah itu begitu kasih dan sayangnya kepada kita, sampai ibadah yang seperti itu balasannya adalah sedemikian besar. Kedua, siapapun dari kita berpeluang masuk surga Allah asalkan mau membelinya. Jangan selalu menganggap dengan gratis. Ingin tanpa mukabil, tanpa korban. Harus ada pengorbanan. Orang masuk neraka saja rela berkorban. Bagaimana dengan orang yang mau masuk surga? Modal paling penting masuk surga adalah mentauhidkan Allah dan berkorban saat dia menjalankan syariat Allah. Berikutnya yang ketiga, jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah itu banyak ragamnya. Tidak hanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak cukup itu saja. Ibadah itu bukan hanya sekedar bolak-balik mondar-mandir ke masjid saja. Bukan. Ada lagi. Tetapi induknya antara lain adalah ada ibadah qauliyah namanya. Ibadah yang dia adalah dikerjakan oleh mulut kita. Contohnya adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, seperti tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah ada ibadah batiniyah, di mana batin kita yang saum, ada sabar, ada qanaah, ada tawadhu dan seterusnya. Antara lain di hari-hari akan datang ada saum. Ada ibadah namanya ibadah maliyah, ibadah yang berupa harta finansial. Kita beribadah pada Allah dengan cara apa yang kita miliki dari harta yang Allah beribadah kita. Kita korbankan. Kita beli surga Allah dengan harta kita. Misalnya berkurban. Ada juga ibadah ijtimaiyah. Ibadah yang sifatnya sosial. Peduli. Solidar. Terhadap saudara-saudara kita. Misalnya berbagi. Kurban kita itu jangan dimakan sendiri. Lihat. Orang-orang yang lebih susah, yang lebih butuh dari kita, yang tidak terbiasa makan daging seperti kita. Bila perlu adalah kita tidak makan. Maksudnya tidak makan daging. Dan ada yaitu ibadah jasadiyah. Ibadah yang berupa fisik. Ruku, sujud. Dan ibadah pada bulan Zulhijjah itu adalah haji ke Baitullah. Mereka tinggalkan negaranya, kampungnya, keluarganya, badannya mereka hadirkan. Labbaik Allahumma labbaik. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah dan taufik. Malah kita berdoa kepada Allah diawali dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam. Ya Allah, aku berlindung, kita berlindung dari berbagai kejahatan yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurul Islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwal al muslimin fi baladina hadha Indonesia wa fi kulli buldani al alami ya azizu ya rahman. Allahumma man arada bil islami wal muslimina syarran wa fitnatan fa azghilhu fi nafsih waj'al kaidahu fi nahrih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.